Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran amma ba'd. Ayuhal ikhwata billah rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah ta'ala di kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita membahas Risalah Al-Urjuzatul Mi'iyah karya Al-Imam Ibn Abil Aziz Al-Hanafi rahimahullah ta'ala. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas bagian terakhir dari peristiwa al-bai'atu al-aqabah atsaniyah, bai'at aqabah yang kedua, dan telah kita sebutkan siapa saja nuqaba yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW dan siapa pula 70 orang dari kota Madinah yang berbai'at kepada Nabi SAW menurut apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau Siyar A'lamin Nubaila. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya yang disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala, masih bagian dari bait yang ke-36 atau afwan bait yang ke-39. Kata beliau rahimahullah, Thumma hajar makkata yawmathnaini min syahri safar. Tayyib. Kemudian hajaru ay hajara ilal Madinah. Ada yang menyebutkan bahwa yang dimaksud oleh al-muallif rahimahullah taala di sini an-nazim ay hajara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu peristiwa hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Dan ada yang menyebutkan bahwa hajar yang dimaksud di sini hajara ila Makkah menyebutkan secara umum tentang peristiwa dimulainya hijrah ke kota Madinah. Maka masyaallah rahimani wa rahimakumullah, pembahasan kita di malam hari ini adalah tentang zikru awwali man hajar ilal Madinah, tentang siapa yang pertama kali berhijrah ke kota Madinah. Telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya bahwa hijrah ke Madinah akan dimulai setelah al-bai'ah atau al-bai'ah al-aqabah al-kubra, bai'at aqabah yang kedua. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala beliau menyebutkan sebuah riwayat, qala al-Bukhari rahimahullah an Ibnu Ishaq, dari al-Imam Ibnu Ishaq mengatakan, falamma adzina Allah li nabiyhi fil harb وبايعه هذا الحي من الأنصار على الإسلام والنصرة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه بالخروج إلى المدينة والهجرة إليها واللحوق بالأنصار. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengizinkan kepada nabinya untuk memulai peperangan, dan beliau sallallahu alaihi wasallam telah membaiat beberapa kabilah dari Ansar untuk mereka setia kepada Islam dan berjanji akan membela Rasulullah SAW dan kaum muslimin, maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada kaum muslimin ketika itu bil khuruj ilal Madinah, untuk keluar berhijrah ke kota Madinah dan bergabung bersama orang-orang Ansar di sana. Fakharaju arsalan. Setelah mendapatkan perintah izin dari Nabi SAW untuk berhijrah ke Madinah, maka mulailah para sahabat, terutama mereka yang tinggal di Makkah, mulailah mereka berhijrah satu persatu. Fakana awwalu man hajara Abu Salamata Ibnu Abdul Asad ilal Madinah. Maka orang pertama yang keluar untuk berhijrah ke Madinah adalah Abu Salamah ibnu Abdul Asad. Wa qad kana qadima min al-Habasyah Makkah. Abu Salamah ini sebelumnya pernah berhijrah ke Habasyah. Kemudian pulang kembali ke Makkah dan melanjutkan hijrahnya ke Madinah. Riwayat ini disebutkan oleh Imam Ibnu Hisham rahimahullah taala di dalam sirah beliau jilid yang kedua halaman 80. Kemudian disebutkan juga oleh beliau rahimahullah taala masih dalam riwayat yang sama. Setelah itu Ibnu Hisham menyebutkan riwayat yang cukup panjang tentang kisah perjalanan Abu Salamah bersama istrinya Ummu Salamah dan anak-anaknya, kedua anaknya, yang kemudian nanti akan mereka akan dipisahkan oleh kaumnya, sehingga Abu Salamah hanya berhasil berhijrah ke Madinah seorang diri sampai di sana. Sementara istrinya ditahan oleh kaumnya, anak-anaknya demikian juga sudah ditahan dan kemudian dipisahkan Ummu Salamah dari anak-anaknya. Berlangsung kurang lebih 1 tahun lamanya sampai mereka melihat Ummu Salamah selalu sedih setiap hari. Akhirnya mereka merasa kasihan terhadap beliau dan dilepaskan. Kemudian berhijrah sendirian menyusul suaminya ke kota Madinah. Tayyib. Lalu disebutkan oleh Az-Zahabi rahimahullah taala, "Umma kana awwalu man qadimaha ba'da Abi Salamah." Setelah Abi Salamah datang tiba di kota Madinah, berikutnya menyusul beberapa sahabat. Yang kedua adalah Amir ibn Rabi'ah, Halifu Bani Adi bin Ka'ab ma'a imratihi. Amir bin Rabi'ah bersama istrinya. Kemudian Abdullah bin Jahsh, Halifu Bani Umayyah. Disusul setelahnya Abdullah bin Jahsh ma'a imraatihi wa akhihi Abi Ahmad, bersama istri dan saudaranya Abu Ahmad bin Jahsh. Wa kana Abu Ahmad dharir al-basar, dan saudaranya ini Abu Ahmad bin Jahsh adalah seorang yang buta. Wa kana yamshi bi Makkah bi ghairi qa'id. Tapi Abu Ahmad biasa jalan-jalan di kota Makkah tanpa ada yang menuntun. Dan Abu Ahmad ini dikenal sebagai seorang yang pandai bersyair. Tayyib. Disebutkan di dalam riwayat Musa bin Uqbah dari Ibn Shihab, beliau mengatakan, "Falam mashtaddu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabahu bil hijrah. Fakharaju rusulan-rusulan, fakharaja minhum qabla makhraj Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abu Salamah wa imra'atuhu." Menurut riwayat Musa bin Uqbah dari Ibnu Syihab, setelah Abu Salamah sampai di Madinah, yang menyusul beliau adalah Amir bin Rabi'ah dan istrinya. Nah, di sini disebutkan dalam riwayat Musa bin Uqbah bahwa istri Amir bin Rabi'ah namanya adalah Ummu Abdillah bintu Abi Khaitamah. Ummu Abdillah bintu Abi Khaitamah. Wa Uthman ibn Mad'un. Setelah itu Uthman bin Mad'un. Wa Abu Hudzaifah ibn Utbah ibn Rabi'ah. Demikian juga Abu Hudzaifah bin Utbah bin Rabi'ah. Wa Uthman ibn Shuraid. Setelahnya Uthman bin Shuraid. Wa Ammar ibn Yasir. Kemudian Ammar bin Yasir. Thumma kharaja Umar wa Ayyash ibn Abi Rabi'ah wa Jama'ah. Barulah kemudian disusul oleh Umar, Ayyash ibn Abi Rabi'ah. Kemudian setelah Ayyash, barulah banyak berkelompok-kelompok yang berhijrah ke Madinah. Tayyib. Nah, setelah banyaknya kaum muslimin yang mereka berhijrah ke Madinah, ini menimbulkan kekhawatiran yang sangat pada Quraisy ketika itu. Oleh karena itu, seperti yang disebutkan di dalam riwayat Al-Imam Ibn Ishaq rahimahullah ta'ala, diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Dalailun Nubuwah jilid yang kedua halaman 466, beliau mengatakan, "Lamma ayqanat Quraisyun anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam qad buji'a ketika Quraisy mereka telah mengetahui dengan pasti bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dibaiat oleh sekian banyak orang. Ini sebagaimana yang sudah kita bahas kemarin, ketika 70 orang dari sahabat Ansar mereka berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di Aqabah, dan itu terjadi pada malam harinya, di mana kemudian ada yang berteriak memberitahukan perkumpulan mereka, pertemuan mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berteriak? Hah? Siapa yang berteriak memberitahukan kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam malam itu berkumpul dengan 70 orang Madinah? Ketika itu enggak ada penerangan, enggak ada lampu, gelap gulita, sehingga enggak mungkin orang tahu di lembah Aqabah ada perkumpulan pembaiatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada yang membocorkan, yang berteriak dari atas bukit. Siapa? Siapa namanya? Hah? Azab bin Azyab. Tayyib. Salah satu jin yang ada di lembah Aqabah. Dia naik ke atas bukit kemudian berteriak di sana. Sehingga terdengarlah oleh Quraisy yang ada di pusat kota. Pagi harinya mereka kemudian mendatangi kemah-kemah penduduk Madinah. Dan benar, ternyata apa yang mereka khawatirkan bahwa tadi malam terjadi baiat, sekian banyak orang membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membela beliau dan kaum muslimin apabila mereka nanti berhijrah ke Madinah. Mulai muncul keresahan, kekhawatiran dari Quraisy. Wa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana bi Makkah min ashabihi an yalhaq bi ikhwanihim bil Madinah. Tawamaru fi ma bainahum. Dan mereka telah mengetahui bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kaum muslimin untuk bertahap hijrah ke Madinah. Tawamaru fi ma bainahum faqalu al'an fa ajmi'u fi amri Muhammad. Berkumpullah mereka semua, pembesar-pembesar Quraisy ini. Mereka mengatakan satu sama lain, sekarang ajmi'u fi amri Muhammad, buatlah kesepakatan tentang perkara Muhammad ini, mau kita apakan? Laka'annahu qad karra 'alaikum birrijal fa'athbituhu aw iqtuluhu aw ikhrijuhu. Silakan kalian mau ikat dia, kalian mau bunuh dia, atau kalian mau usir dia. Fajtama'u fi darin nadwah liyaqtuluhu. Maka mereka pun membuat perjanjian untuk bertemu di Darun Nadwah. Apa itu Darun Nadwah? Sudah pernah kita bahas. Hah? Tempat perkumpulan Quraisy. Darun Nadwah adalah satu tempat di mana Quraisy tidak memutuskan perkara-perkara besar untuk disepakati bersama kecuali di tempat itu. Dan Darun Nadwah adalah nama dari rumah Usai bin Kilab. Jadi asalnya rumah Usai bin Kilab. Sering diadakan pertemuan di sana untuk menelurkan kesepakatan di antara ketua-ketua Quraisy. Tayib. Berkumpullah mereka di sana. Falamma dakhalu ad-dara i'taradahum asy-syaitanu fi surati rajulin jamilin fi battin lahu. Saat mereka semua sudah masuk ke dalam Darun Nadwah, tiba-tiba mereka dikagetkan ada satu ekor syaitan yang muncul di depan pintu. Fi surati rajulin jamil, yang berubah wujud menjadi seorang laki-laki yang tampan. Faqala adkhul, disebutkan dalam riwayat yang lain bahwa itu iblis yang datang menjelma menjadi seseorang. Qala adkhul, lalu dia mengatakan, bolehkah aku masuk? Qalu man anta, mereka semua mengatakan, siapa engkau kok berani-berani datang ke Darun Nadwah padahal bukan tokoh Quraisy? Qala ana rajulun min ahli Najd, aku adalah seorang laki-laki dari penduduk Najd. Sami'a billadzi ijtama'tum lahu fa arada an yahduruhu ma'akum fa asa alla ya'dimakum minhu nushun wa ra'y. Aku mendengar, di sini disebutkan dengan apa namanya? Kata ganti orang ketiga, tapi maksudnya adalah syaitan ini. Aku adalah salah seorang penduduk Najd yang mendengar tentang alasan apa kalian berkumpul di tempat ini dan ingin untuk bisa hadir duduk bersama kalian. Siapa tahu kalian tidak akan melewatkan pendapat yang bagus dan nasihat yang bagus. Maksudnya siapa tahu aku bisa memberikan saran yang bagus. Qalu ajal fadkhul. Kalau begitu masuklah. Falamma dakhala qala ba'dhum li ba'din qad kana minal amri ma qad alimtum. Setelah iblis masuk, mulailah mereka bercengkrama. Qad kana minal amri ma qad alimtum. Telah terjadi sesuatu yang sudah sama-sama kalian ketahui. Fa ajmi'u ra'yan fi hadzal rajul. Maka sepakatilah satu perkara, bagaimana kita menyikapi orang ini. Jadi maksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala qailun. Lalu ada yang memberikan pendapat. Ara an tahbisuhu. Saya berpendapat lebih baik kalian tahan dia, kalian penjarakan dia. Faqala an-Najdiyyu. Lalu laki-laki najis ini, iblis ini tadi mengatakan madza biro'in, pendapat apa itu? Wallahi la in fa'altum la yakhrujunna ra'yahu wa hadithahu ila man wara'ahu min ashabihi. Demi Allah, seandainya kalian lakukan usulan dia itu, niscaya Muhammad akan keluar dengan pendapat-pendapatnya, dengan ucap-ucapannya kepada sahabat-sahabatnya. Setelah tahu ditangkap, pasti sahabatnya tidak akan tinggal diam. Dan setelah itu pasti Muhammad akan membuat kata-kata yang apa namanya bisa meyakinkan mereka untuk menyerang kalian. Thumma yaghlibunakum 'ala ma fi aydikum min amrikum. Atau fausyaka an yanzi'uhum min aydikum thumma yaghlibunakum 'ala ma fi aydikum min amrikum. Maka hampir saja, bisa saja mereka kemudian akan bersatu untuk mengambil Muhammad dari tangan kalian, dan bahkan mereka akan mengalahkan kalian. Faqala qailun minhum bal nukhrijuhu fananfiyahu. Aku punya pendapat, bagaimana kalau kita usir saja dia, kita anggap dia tidak pernah ada. Fa idza ghiba anna wajhuhu wa hadithuhu ma nubali aina waqa'a. Kalau sudah enggak ada di tengah-tengah kita, sudah wajahnya tidak terlihat lagi, suaranya juga tidak terdengar lagi, maka kita tidak perlu risau lagi, tidak peduli sudah dia mau kemana, usir saja. Faqala an-Najdiyyu madza bi ra'i. Lagi-lagi iblis mengatakan, pendapat apa seperti itu? Amara'aitum halawata mantiqihi wa husna hadithihi. Tidakkah kalian sudah mengetahui bahwa Muhammad SAW itu memiliki ucapan yang indah, tutur katanya bagus. Wa ghalabahu 'ala man yalqahu. Kalau bertemu orang, dia bisa mengalahkan orang itu dengan kata-kata. Wala in fa'altum dhalika la yadkhul 'ala qabilatin min qabailil 'arab fa aswaqat ma'ahu 'ala ra'yihi. Seandainya kalian lakukan itu, diusir Muhammad, enggak dianggap saja, tentu dia bisa mendatangi kabilah Arab, kemudian dia akan mengalahkan mereka sehingga mereka pun tunduk dan mengikuti pendapat Muhammad. Tsumma sara bihim ilaikum. Lalu satu saat nanti dia akan datang kepada kalian membawa kabilah Arab, hatta bata'ukum bihim, dan akan menundukkan kalian dengan kabilah Arab itu. Berarti usulan kurang bagus. Faqala Abu Jahal. Berikutnya Abu Jahal yang memberikan usulan. Wallah inna li fihi la ra'yan. Demi Allah, aku punya pendapat yang bagus. Aku punya usulan yang paling bagus. Ma arakum waqa'tum 'alaihi. Aku tidak melihat bahwa kalian tidak mau untuk melakukannya. Wa ma huwa? Mereka mengatakan, apa itu? Ara anta khudhu min kulli qabilatin min quraishin ghulaman jildan nahdan nasiban wasiqan. Menurutku, kalian bisa pilih dari masing-masing kabilah satu orang pemuda yang gagah, yang pemberani, punya nasab baik dan disegani. Baik. Pilih yang paling baik dari semua kabilah yang ada. Summa tu'tuhum shifaran sarimah. Lalu kalian berikan kepada mereka semua pedang yang tajam. Fayadribuhu darbata rajulin wahidin. Kemudian mereka akan bersama-sama untuk menebaskan pedangnya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa idza qataltumuhu tafruqu damuhu fil qabail. Kalau kalian berhasil membunuh dia dengan cara ini, maka darah Muhammad akan berceceran di semua kabilah. Artinya semua kabilah akan menanggung darah Muhammad. Falam tadri 'abdu manaf ba'da dzalika ma tasna. Sehingga kalau demikian, Bani Abdi Manaf tidak akan tahu apa yang harus mereka lakukan, karena akan berhadapan dengan semua kabilah. Walam yaqumu 'ala harbi qaumihim, dan mereka tidak mungkin akan memerangi kaum mereka sendiri, terlalu banyak jumlahnya, dan itu saudara-saudara mereka. Wa inna maghayatuhum 'inda dzalika. Tentu mereka tidak akan punya pilihan lain. An ya'khudhu al-'aqla fatadunahu lahum. Enggak ada pilihan lain kecuali untuk mengambil diyat. Maka kalian bisa memberikan diyat kalau bersama-sama mengumpulkan diyat ringan. Walam yaqumu atau afan. Qala an-Naji lallah daru hadzal fath. Lalu iblis, laki-laki Najd ini mengatakan, lallah daru hadzal fath. Ini ungkapan biasa di kalangan Arab untuk memuji seseorang. Sungguh bagus orang ini, sungguh bagus pemuda ini. Hadzal ra'il wa illa fala syai. Inilah pendapat yang sesungguhnya. Ini yang harus dilakukan. Kalau tidak mau bersepakat dengan ini, berarti tidak ada lagi yang bisa kalian lakukan. Fatafarraqu 'ala dzalika wajtama'u lahu wa ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-khabaru. Setelah itu mereka pun berpencar untuk memilih pemuda-pemuda yang diisyaratkan oleh Abu Jahal tadi. Tapi kemudian datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berita tentang kesepakatan mereka. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Jibril lah yang memberitahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang qarar Quraisy, kesepakatan Quraisy ini tadi. Diberitahukan oleh Jibril alaihi salatu wasallam dan diingatkan supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti malam tidak tidur di atas pembaringannya. Falam yabut maudi'ahu bal bayyata 'aliyan fi madaj'ihi atau fi madaj'ihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tidur malam hari itu di pembaringan beliau, tetapi memerintahkan Ali ibn Abi Thalib untuk tidur di atas dipan atau pembaringan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berselimutkan selimut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini diriwayatkan oleh Sa'id ibn Yahya ibn Sa'id al-Umawi dari ayahnya. Dan disebutkan di dalam riwayat Abdullah bin Abi Najih dari Mujahid dari Ibn Abbas dengan pemindahan sanad kepada Ibn Ishaq, beliau mengatakan haddatsani al-kalbi an badzan maula ummi hani an ibn Abbas, menyebutkan kurang lebih semakna dari hadis di atas dan menambahkan wa adzinallahu inda dzalika bil khuruj, dan ketika itulah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk keluar berhijrah ke Madinah. Tayyib. Yadhkuru ni'matahu 'alaihi wa bala'ahu 'indahu. Allah mengingatkan tentang nikmat tersebut dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-30. Kata Allah, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka. Tayyib. Nah, ini masyaallah rahimani wa rahmakumullah. Proses awal dimulainya hijrah ke Madinah. Terlebih dahulu para sahabat mereka keluar sebelum nanti akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan keluar bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Tayyib. Sebelumnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu berniat untuk berhijrah. Tayyib. Segera berhijrah ketika turun izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka keluar berhijrah ke Madinah. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Uqail dan yang lainnya, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala di dalam sahihnya nomor 3905 dari Al-Imam Az-Zuhri dari Urwah dari Aisyah. Nabi SAW mengatakan kepada kaum muslimin di kota Makkah, qad uritu dara hijratikum, sungguh aku telah diperlihatkan tentang tempat di mana kalian akan berhijrah ke sana. Aku diperlihatkan tempat di mana banyak kurma di antara dua labatain. Labatain adalah al-hirratain, sebuah daerah yang berada di antara dua gunung batu hitam dan terdapat banyak kurma di sana. Tayyib. Fa hajara man hajara qibala al-Madinah 'inda dzalik. Maka setelah itu mulailah para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka berhijrah sedikit demi sedikit menuju ke Madinah. Wa raja'a ila al-Madinati ba'd man kana hajiran ila ardi al-Habasyah minal muslimin. Dan yang sudah pernah berhijrah ke Habasyah, mereka pun kemudian berpaling pindah hijrah ke Madinah. Wa tujahizu Abu Bakr muhajiran. Termasuk Abu Bakr radhiyallahu taala anhu, beliau juga bersiap-siap untuk keluar berhijrah. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu untuk tidak terburu-buru berhijrah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala rislika." Tenang wahai Abu Bakar. Fa inni arju an yu'dhanali. Aku berharap bahwa Allah akan segera mengizinkan aku untuk berhijrah. Isyarat bahwa Abu Bakar akan diperintahkan untuk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Abu Bakar, lalu Abu Bakar menjawab, "Wa tarju dzalika bi abi anta wa ummi." Ya Rasulullah, apakah engkau berharap itu akan segera dengan segera turun izin dari Allah untuk kita berhijrah? Qala na'am. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iya." Fahabasa Abu Bakrin nafsahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liyusahibahu. Maka kemudian Abu Bakar menahan niatnya untuk berhijrah dalam rangka menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Bakar telah mempersiapkan bekal, bahkan beliau mempersiapkan dua kendaraan untuk dipergunakan oleh beliau dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika nanti keluar berhijrah menuju ke Madinah. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Kisah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah disebutkan riwayatnya oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala dari jalan Al-Imam Az-Zuhri, tapi cukup panjang di sini insyaallah taala akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Bismillah. Kita lanjutkan sedikit apa yang disebutkan oleh An-Nadhim rahimahullah taala. Di akhir baitnya beliau mengatakan yaumatnaini min syahri Safar. Itu terjadi pada hari Senin di bulan Safar. Jadi hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam terjadi pada hari Senin di bulan Safar. Ini salah satu pendapat dari para ulama. Ada mereka yang berpendapat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah di bulan Rabiul Awal. Di bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal dengan bulan Safar lebih dulu mana? Safar dengan Rabiul Awal lebih dulu mana? Atau jarak berapa bulan? Muslim tidak tahu bulan-bulan Islam. Allahu Akbar. Bulan Safar. Sebelumnya bulan apa? Sebelum Safar? Muharram. Kemudian Safar. Setelah Safar bulan apa? Rabiul Awal. Baik. Berarti Safar sebelum Rabiul Awal. Baik. Penting untuk tahu ini agar kita paham bahwa perselisihan para ulama ini sebetulnya bukan perselisihan. Baik. Jadi apa yang disebutkan oleh Nabi rahimahullah taala, yaumatsnain min syahri Safar. Beliau keluar mulai berhijrah pada hari Senin di bulan Safar. Sementara para ulama yang lain berpendapat dan itu masyhur bahwa beliau berhijrah ke Madinah pada bulan Rabiul Awal. Ini tidak bertentangan sebagaimana yang disebutkan oleh Muhammad Al-Fasi dalam kitabnya Musta'dzib Al-Akhbar. Beliau mengatakan bi anna khurujahu sallallahu alaihi wasallam min Makkah ila al-ghar kana li thalathin baqaina min Safar wa khurujuhu min al-ghar ila al-Madinah kana fi gharrati Rabiul Awal. Keluarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari rumah beliau malam hari itu, itu terjadi 3 hari terakhir di bulan Safar. Nah, besok kita akan sebutkan kisah lengkapnya. 3 hari terakhir di bulan Safar, beliau keluar rumah ketika dikepung oleh pemuda-pemuda Quraisy ini tadi. Beliau berhasil keluar rumah. Setelah itu kemana? Beliau ada di gua Thur. Kisah panjangnya akan kita sebutkan besok. Beliau di gua Thur berapa hari? 3 hari. Dan beliau kemudian bertolak dari gua Thur menuju Madinah. Berarti masuk bulan apa? Rabiul Awal. Jadi tidak bertentangan antara pendapat yang mengatakan bahwa Nabi berhijrah di bulan Safar dengan pendapat yang mengatakan bahwa Nabi berhijrah di bulan Rabiul Awal. Karena peristiwanya 3 hari terakhir di bulan Safar beliau keluar rumah dan bermalam di Gua Thur. Setelah itu baru di awal bulan Rabiul Awal beliau menuju ke Madinah. Taib. Mafhum ya? Allahu taala a'lamu bissawab. Taib. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, beliau mengatakan waqad kana hijratuhu alaihi salatu wassalam fi syahri rabi'il awal sanata 13 min bi'athatihi alaihi salatu wassalam wa dhalika min yaumil itsnain. Hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam terjadi di bulan Rabiul Awal tahun ke-13 kenabian. Wadhalika min yaumil itsnain, dan itu dimulai pada hari Senin sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah taala dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan wulida nabiyyukum yaumal itsnain wa kharaja min Makkah yaumal itsnain wa nubbi'a yaumal itsnain wa dakhala al-Madinah yaumal itsnain wa tuwfiya yaumal itsnain. Riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas, kata beliau, nabi kalian dilahirkan di hari Senin. Wa kharaja min Makkah yaumal itsnain, keluar dari Makkah juga pada hari Senin. Wa nubbi'a yaumal itsnain, beliau diangkat sebagai nabi juga pada hari Senin. Sudah pernah kita bahas? Sudah. Wa dakhala al-Madinata yaumal itsnain, beliau sampai di kota Madinah, datang di kota Madinah juga pada hari Senin. Wa tuwfiya yaumal itsnain, dan beliau diwafatkan oleh Allah juga pada hari Senin. Tayyib. Silakan dilihat di dalam Musnad Al-Imam Ahmad hadis nomor 2506. Tayyib. Meskipun ada para ulama yang mendhaifkan sanad dari apa yang disebutkan atau diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah taala. Tayyib. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang siyaqu khurujin Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal madinati muhajiran. Tayyib. Proses berhijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju Madinah sesuai apa yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Wallahu taala a'lamu bis-shawab.